Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Yuqadal Islam, rahimani allahu ayyakum. Jumpa kembali bersama kami di kesempatan Kamis pagi hari ini. Senang sekali kami dapat menyapa Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafidhullah ta'ala. Alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita, kita sahabat terlebih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sehat. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sidul Mustani Ustaz ya. InsyaAllah. Dan ikhwadal Islam, untuk Anda yang nanti ingin bertanya atau berkonsultasi memiliki permasalahan seputar muamalat, silahkan kami berikan kesempatan di sesi kedua di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama pembahasan ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat yang sampai kita pada bab riba wa sarf dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' lil Hajjawi, yang asal kitabnya adalah Syekhul Islam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Sampai kepada perkataan al-muallif, fa inik talafa al-jinsu jazatith thalathatu, di halaman 403 bagi yang memiliki kitabnya. Fa inik talafa al-jinsu jazatith thalathatu. Al-muallif berkata, bila berbeda jenis, ya, jazatis salasa, boleh tiga hal pada jenis yang berbeda tadi. Al-muallif dalam kali ini bermadzhab Hambali, dalam kitabnya bermadzhab Hambali, ilatnya menurut mereka adalah al-kailu wal-waznu, yaitu barang yang ditakar dan ditimbang. Maka bila berbeda jenis, umpamanya jenis minyak yang ditakar dengan liter dengan yang ditimbang, seperti umpamanya telur ditimbang dengan di kilo umpamanya, jazatis salasa, boleh ditukar antara telur dengan minyak goreng tadi dengan tiga bentuk. Ya, pertama dengan ditakar tidak sama boleh, dengan ditimbang tidak sama pun boleh, sesuai value atau nilai yang mereka inginkan. Tidak tahu boleh dengan cara juzaf, dengan cara dikira saja. Ya, dikirakan, diambil satu plastik, dikirakan sekian. Dan telur juga diambil berapa biji, diperkirakan sama nilainya dengan minyak goreng tadi, boleh hal ini. Ya. Bila berbeda illatnya, karena yang satu adalah al-kail atau al-wazn. Kemudian muallif menjelaskan beberapa istilah di dalam permasalahan ini. Wal jinsu ma lahu ismun khasun yashmalu anwa'an kabullin wa nahwihi wa furu'ul ajnasi kal-adiqati wal-akhbazi wal-adhani wal-lahmi ajnasun bikhtilafi usulihi. Muallif menjelaskan jenis. Tadi kita katakan bila satu jenis, ya, satu jenis dan satu ilat, maka harus sama dan tunai. Apa yang dimaksud dengan jenis? Ini hanya sekedar penjelasan dari muallif saja. Ma la usmun khasun yashmalu anwa'. Ya, suatu kata khusus yang mencakup di bawahnya beberapa nau, ya, dalam istilah ilmu logika tersebut ada namanya jenis yang paling luas, seperti umpamanya hewan kan jenis di bawahnya ada sapi, ada ayam, ada segala macam, itu kata hewan jenis, ya. Kemudian sapi, kambing, ini namanya nau, namanya nau. Di bawah ini namanya afrad, namanya kambing yang ini, sapi yang itu, ini namanya afrad. Ini maksud perkataan mu'alif. Mu'alif hanya ingin menjelaskan itu agar mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan atau ucapan dari mu'alif tadi. Kaburlin wa nahwihi, seperti bur, ya. Bur ini satu jenis gandum, ya. Wa nahwihi dan sejenisnya. Beras juga satu jenis, ada yang berasnya basmati, ada yang IR64, ada apa lagi, Raja Lele dan lain-lainnya, ya. Ini jenis, di bawahnya namanya nau, ya. Tapi yang satu, yang ini yang ditunjuk, ini afrad. Kemudian beliau menjelaskan wa furu'ul ajnasi, dan turunan dari jenis, ya, kal adiqati, seperti daqiq, daqiq tepung, ha? Tepung gandum, tepung beras, tepung apa lagi, tepung ubi, tepung jagung, zena, tepung sagu, ada tepung sagu, baik, tepung pisang ada? Belum. Ada, ada. Allah, teman kita tidak. Ada beberapa teman pengusaha, beliau sedang membuat tepung pisang. Wal akhbazi, dan roti, roti dari gandum dirubah jadi tepung, kemudian menjadi roti. Wal adhani, dan minyak, minyak dari hewan diambil bagiannya dibuat minyak, minyak nabati. Wallahmi, dan daging, daging berarti dari hewan, turunan dari hewan. Ajnasun bikhtilafi usulihi, ini masing-masingnya adalah jenis dengan berbeda asalnya tadi, pokoknya tadi. Ya, maksud mu'alif di sini dia masih satu jenis, jadi saya berbeda. Ya, maka menukar tepung gandum dengan gandum yang bulat yang belum ditumbuk, atau menukar tepung beras dengan beras, atau menukar tepung singkong, tepung singkong, tepung apa namanya? Tapioka. Dengan singkong, atau menukar tepung maizena, tepung jagung dengan jagungnya, ya, ini berarti satu jenis, sama satu jenis, ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak mungkin bisa dinyatakan sama, dinyatakan sama takarannya, karena ukuran ini dengan ditakar menurut mazhab Hambali tadi, ya. Karena ditakar, kalau ditakar dia dalam keadaan sebelum jadi tepung, kan banyak rongga-rongga, ada rongga-rongganya. Ketika jadi tepung kan rongga-rongganya sudah sedikit, ya. Anda ambil umpamanya 1 liter beras, Anda bikin tepung, jadi 1 liter dia berkurang sekitar 8 atau 7 atau 9. Anda ambil beras 1 liter di buat tepung, kemudian ditakar, apalagi kalau singkong spesies apa rongganya lebih banyak, lebih banyak, pasti lebih jauh perbedaannya, maka tidak boleh, kecuali kalau ditukar dia dengan cara ditimbang, okay. Ya, kalau ditimbang insyaallah 1 kilo dijadiin tepung 1 kilo juga atau kurang atau lebih kurang. Kalau singkong 1 kilo, dijadikan tepung, jadinya sekilo berkurang. Berkurang juga dari sekilo? Iya, iya, Ustaz. Kenapa? Karena biasanya kalau singkong utuh itu kan basah. Iya, Ustaz, basah. Kalau tepung kan dalam kering, nanti kering. Ada proses diproses kan. Iya, berarti ketika dia diproses, ya. Dia dikeringin dulu. Iya, Ustaz. Nanti ketika dia tepung kan sama keringnya. Oh iya, Ustaz. Allah ta'alam. Menurut al-muallif, menurut syarih Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan di kilo perbedaannya tidak terlalu jauh. Baik. Dengan demikian hukum asalnya adalah boleh. Nah, Ustaz. Dan juga ada hajah. Kalau tidak boleh itu akan repot. Tapi sebetulnya bisa dengan cara ditukar dia kepada mata uang. Baik. Kalau memang dilarang dalam syariat seperti yang tadi. Dan begitu seterusnya. Antara hewan juga begitu. Wa kadza al-labanu wal-lahmu wash-shahmu wal-kabidu ajnasun. Dan begitu juga adalah turunan dari hewan adalah susu. Turunan dari sapi umpamanya ada susunya. Ada daging. Ada syaham. Syaham itu gaji. Ini buat minyak. Ada kabid. Kabid hati. Ajnas masing-masingnya jenis mengikut kepada hewan. Ya. Wala yasihu bai'u lahmin bi hayawanin min jinsihi. Karena dia satu jenis maka tidak sah menjual daging ditukar dia dengan hewan dari jenisnya. Daging sapi ditukar dengan sapi. Jelas? Boleh? Kata mu'alif tidak boleh. Karena kalau daging ditukar dengan hewan, hewan itu di sana tadi banyak turunannya, jenisnya banyak. Ada susunya, ada hatinya, ada hati, ada kemudian daging juga, ada gaji. Kemudian ada mata, ada bagian-bagian yang lain, ada karis, usus dan lain-lain. Ini berarti menukar daging dengan daging dan daging yang satu ada yang lainnya. Ya, ini maksud dalam kaidah muddu ajwa bidirham wa dirham yang para ulama khilaf dalam hal ini, yang jumhur ulama mengatakan tidak boleh karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk dipisah. Yang ribawi tadi. Wa yasihu bi ghairi min jinsihi dan sah dengan jenis lainnya. Umpamanya daging kambing ditukar dengan sapi. Daging kambing 100 kilo. Yeah. Sapi umpamanya lebih mahal mana? Sapi. Daging. Sapi umpamanya 70 kilo beratnya. Yeah. Ini daging sapi, kambing ditukar dengan sapi berat 100 kilo. Ini boleh karena jenisnya berbeda. Yang satu kambing, satu sapi. Yang daging kambing ditukar dengan kambing tidak boleh. Wala yajuzu bai'u habbin bidaqiqihi. Dan tidak boleh menukar hab yaitu biji dengan daqiq dengan tepungnya. Beras ditukar dengan tepung beras. Tidak boleh seperti yang kita jelaskan tadi. Karena tidak sama. Tapi yang terkuat adalah sama kalau dengan cara ditimbang. Kalau ditakar itu tidak. Kalau ditukar dengan beras dengan tepung sagu atau dengan tepung maizena atau dengan tepung tapioka, boleh? Jenisnya? Boleh, jenis berbeda. Hanya disyaratkan tunai saja. Ya. Wala sawiqihi wala nai'ihi bimatbukhihi. Dan juga tidak boleh biji gandum ditukar dengan sawiq. Sawiq itu adalah gandum yang sudah dicampur dengan minyak. Minyan minyak dimasak. Oh iya. Maka tidak boleh. Juga yang mentahnya dengan yang dimasaknya juga tidak boleh. Itu menukar gandum mentah dengan harisah. Harisah adalah jenis makanan yang terbuat dari gandum. Ya. Wa aslihi bi asirihi. Sampai sedetil ini dijelaskan oleh muallif. Dan ditukar dengan yang asirnya juga tidak boleh. Asir itu perasannya, jadi jusannya, perasannya. Umpamanya beras ditukar dengan beras yang sudah dicampur dengan air. Nah, beras tepungnya diambil. Wa khalisihi bimashubihi waratibihi biyabisihi. Khalisnya bimashubnya, itu yang murni ditukar dengan yang tidak murni. Artinya beras dicampur dengan beras yang masih ada unsur kulit berasnya yang satu lebih belum terlalu dibersihin karena belum ditampi atau segala macam. Yang satu sudah bersih habis ditampi setelah digiling, kan masih ada itu gabahnya yang nyampur-nyampur. Ya, sisa gabahnya nyampur tidak boleh. Waratubihi biyabisihi, berdasarkan hadis jama' birutab. Dan ketika Rasulullah mengatakan dibawakan kepada beliau korma dengan yang bagus, kata beliau, apakah semua korma Khaybar bagus seperti ini? Yang membawa itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, tapi kami dapatkan korma kualitas bagus ini, yang sudah pilihan ini, kami tukar dengan korma yang nyampur. Korma waktu panen kan ada yang bagus, yang namanya ketika panen kan macam-macam. Jamak namanya. Kami tukar dengan ini dua, ini satu, kami tukar. Karena ini sudah bersih, kami tukar dengan dua sok, kata Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah SAW. Itu adalah riba. Waratbihi biyabisihi, dan yang segarnya dengan yang kering. Ini termasuk dalam jual beli muzabana. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli muzabana, yaitu yang kering dengan yang basah. Seperti menjual kurma panen tahun kemarin kan sudah kering, ditukar dengan kurma yang masih basah yang ada di pohon atau baru panen. Wa yajuzu bai'u daqiqihi bidaqiqihi idza istawaya fi an'umah. Dan boleh menukar daqiq, yaitu tepung dengan tepung, apabila sama dalam kehalusannya. Yang satu tingkat halusnya halus, semangatnya satu halusnya patah-patah, seperti patah-patah. Kalau seperti itu tidak boleh. Kecuali dengan ditimbang seperti kita katakan tadi. Kalau dengan diliter pasti berbeda ininya, kasafahnya, apa namanya, kepadatannya. Wa matbukhi bimatbukhi, dan tidak boleh menukar nasi yang dimasak dengan dimasak. Roti tukar roti enggak boleh. Nasi tukar nasi tidak boleh. Kecuali kalau nasi karena sudah ada tambahan airnya. Ya, maka akan berbeda dia. Ya, wa khubzihi bi khubzi, dan rotinya dengan rotinya tidak boleh. Fa iza stawaya fin syafi. Ya. Boleh ini semua, tapi apabila sama dengan kekeringannya. Artinya tingkat airnya sama, antum masak nasi antum airnya mungkin banyak, ana dikit. Karena mau yang agak apa namanya? Pulen atau yang lembek, agak yang keras. Ada keras. Itu yang pulen. Kan berbeda nanti itu. Tapi kalau sama antum 1:3 atau 1:3 enggak ada masalah finasya. Subhanallah, capek kita. Bahasa, tapi ada di dalam ulama kita. Wa asirihi bi asirihi, dan yang jusnya dengan jusnya. Ya. Waratbihi biratbihi, dan lutopnya yang segarnya dengan tukar segarnya boleh apabila sama. Nanti insyaAllah akan kita bahas terakhir tentang mudu ajwa bidirham insyaAllah. Wala yuba'ir bidirwajisi wa ma'amahu bidirwajisi ma'amahu. Nah, Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan, sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan juga bisa mempraktekannya atau mengaplikasikannya dalam aktivitas muamalat kita, ikhwatul Islam. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang memiliki permasalahan seputar muamalat, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat, kirimkan saja di 0819896543. Silakan. Kami angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Utama di Bekasi, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ini ada lembaga syariah. Secara slogannya semuanya tanpa riba dan lain-lain. Tetapi ada satu yang saya pertanyakan, biaya prosesnya itu tiap akad jual beli itu selalu bertambah, Ustaz. Jadi contoh harga barang 100 juta, proses biaya prosesnya 200 ribu. Tapi saat harga barang itu 105 juta menjadi 250 ribu, itu bagaimana, Ustaz? Anda berniat tunai atau tidak tunai? Tidak tunai, Ustaz. Memang biaya itu real atau tidak? Afan, Ustaz. Apakah biayanya itu real seperti itu? Itu real. Apakah memang biaya itu seperti itu dibutuhkan, biaya proses tadi? Oh, di situnya sih disebutkan dibutuhkan, Ustaz. Kalau memang dibutuhkan, ya apa boleh buat. Yang tidak boleh itu berbeda dengan berbeda biaya administrasi, berbedanya harga seperti umpamanya penarikan uang, pinjam uang 1 juta berbeda biaya administrasinya dengan pinjam uang 100 juta. Ya. Yang biasanya diikatnya dengan persentase. Maka ini yang belum makan dengan riba, karena tidak real itu, ada pasti keuntungannya. Kalau jual rumah, ya boleh. Bukan pinjam uang, tapi ya jual rumah boleh. Yang ini saya jual ke Anda 100 juta. Ya. Sudah masuk biaya proses segala macam. Yang ini saya jual ke Anda ukurannya sama, saya jual ke Anda 110 juta. Itu pertanyaan, kenapa ini melimpah, Ustaz? Ada biaya proses segala macam, karena saya mendapatkannya dulu, saya butuh proses ini, proses segala macam. Kalau antum mau, boleh, silahkan. Karena itu jual-beli, bukan pinjam-pinjam uang. Jadi, boleh ya, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Harganya lebih tinggi, biaya prosesnya juga naik, tidak masalah ya, Ustaz? Tidak ada masalah, karena dia bukan pinjam uang. Kecuali kalau pinjam uang, tidak boleh. Satu lagi, Ustaz, akan minta maaf. Ada satu kondisi, kita mendapatkan tambahan dari satu perusahaan, tapi di dalam tambahan itu kita khawatir ada kelebihan yang subhat, ya, Ustaz. Saya enggak paham tambahan dari perusahaan apa ini, tambahannya itu apa, perusahaan apa? Contoh bonus. Bonus dari apa? Ya, dari suatu penghargaan, kita dapat penghargaan. Antum karyawan. Karyawan. Selain gaji diberikan bonus oleh perusahaan. Betul, Ustaz. Ya, terus antum tanyakan apa? Bonus itu kita dapat karena kita mendapatkan penghargaan, Ustaz. Terus? Nah, dari penghargaan itu mungkin ada caranya bernegosiasi dan segala macam, sehingga kita mendapatkan tambahan bonus itu. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Yang memberikan perusahaan Anda sendiri tempat Anda bekerja atau perusahaan lain? Perusahaan tempat saya bekerja, Ustaz. Alhamdulillah. Mau Anda kerja bagus, enggak bagus, dikasihnya tambahan, halal. Yang tidak boleh kalau perusahaan lain yang memberikan Anda bonus itu tidak boleh. Tapi kalau perusahaan sendiri, boleh. Meskipun dengan cara bernegosiasi ya, Sir. Tanpa negosiasi pun antum duduk aja kerja antum, tapi senang yang punya itu. Punya perusahaan lihat antum duduk terus, dikasihnya bonus atau tambahan atau apapun lah namanya dia. Dikasih rumah gratis, dikasih mobil. Halal ya, akhi. Walaupun yang lain gak dikasihnya. Dilihatnya antum sholat jamaah rajin, atau ada karyawan yang rajin sholat jamaah. Yang lain gak dikasih dia, dia gak berdosa. Ya. Karena dengan syarat yang lain gajinya tetap, bukan gaji yang lain dipindahkannya ke Anda. Jelas? Jelas. Kalau gaji yang lain dipotongnya kemudian diambil oleh Anda, itu tidak boleh. Tapi gaji yang lain sama. Gaji mereka semuanya dalam kesepakatan kerja masing-masing sekian-sekian jam 5 juta. Anda juga 5 juta. Cuman yang satu dilebihkannya, kalau saya suka dengan kamu, kamu rajin sholat jamaah, ini buat kamu rumah gratis, mobil gratis. Boleh, enggak ada masalah. Yang harus adil itu adalah orang tua kepada anak. Tapi kalau majikan kepada karyawan, tidak ada syarat harus adil dia. Dengan syarat tidak boleh menzolimi karyawan yang sudah sepakat gajinya. Paham itu? Paham, Ustaz. Selamat siap. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya tadi. Silakan kembali kami buka untuk Anda yang ingin masuk dan bertanya di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya dari hamba Allah di Pamulang. Silakan pertanyaannya. Ya, jadi gini, pertama Ustaz, maaf banget nih itu. Jadi sepertinya saya waktu itu uangnya sempat kelebihan. Belanja jus buah sih, sekedar jus aja. Terus ternyata dia enggak ada seribuan si penjualnya, enggak ada kembalian seribu, dia tuker sama permen. Dia menawarkan seperti itu gitu, Ustaz. Nah, terus kira-kira itu tuh gimana ya, permennya saya terima atau emang saya tolak? Udah terlanjur diterima, gimana ditukar 1000 itu dengan permen? Anda setuju? Kenapa? Anda setuju waktu itu atau tidak? Iya, setuju. Jelas enggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah. Saya pikir beda karena beda jenis barang dengan uang gitu. Bukan, bukan. Boleh. Oh iya. Berarti jus tambah permen harganya umpamanya 20.000. Iya. Kan gitu jadinya? Siapa yang melarang? Gak ada. Jadi iya, karena seribuannya gak ada ditukar sama permen oleh penjualnya. Iya, tapi sekarang kan intinya jual belinya tadi yang Anda ingin beli 19.000 jus saja. Iya. Ya, tapi karena dia gak ada seribuan, bagaimana kalau 20.000 tadi jus tambah permen ditukar dengan 20.000, begitu kan ya? Iya, betul. Anda setuju kan ya? Setuju. Alhamdulillah, gak ada masalah. Oh iya. Maaf, Ustaz, satu lagi, kalau di bank syariah ada potongan administrasi itu gimana ya, Ustaz ya? Emang dipotong administrasi. Oh, bulanan nggak apa-apa ya? Ya iyalah, orang bekerja untuk Anda, menyimpan uang Anda, menghitung uang Anda dan segala macam, masa gratis? Kalau saya nabung di Anda gratis, saya juga mau. Emang harus dipotong lah. Kemudian belum biaya penyimpanan, belum biaya risiko kalau ada maling yang ngejar. Allah. Ya, jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya hutang emas itu dibayar dengan uang secara cicilan dengan harga sama waktu dia dulu menjual emas saya? Karena dia tidak mampu membayar berupa emas dari Umahat di Jambi. Dia pinjam emas atau pinjam rupiah? Pinjamnya emas, kan? Salah. Sepertinya yang diserahkannya rupiah, tapi dia menjual emas. Ustaz, coba baca ulang lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya hutang emas dibayar uang secara cicil? Terus. Dengan harga sama waktu dia dulu menjual emas ke saya. Karena dia tidak mampu membayar berupa emas. Berarti kan emas hutangnya. Iya, emas. Ya. Dia bilang pinjam uang 10 juta. Saya enggak ada uang 10 juta, tapi emas ada. Ya, andai waktu itu 500.000 emasnya. Berarti sekitar 200 gram gitu. Yeah. 200 gram berapa gram? Sebentar. 500 ribu, 20 gram berarti ya. Iya, 20 gram. 10 juta per gramnya 500 ribu. Yeah. Ya. Kata dia, tapi saya ada emas 20 gram. Saya jual dulu. Ya. Saya berarti rupiah, dan rupiah saya serahkan kepada kamu. Lalu dia mengatakan, tapi kau bukan berutang 10 ribu, 10 juta, tapi 20 gram emas. Kau cicillah dengan rupiah. Ya. Maka hal seperti ini tidak boleh. Karena berarti menjual emas dengan rupiah secara tidak tunai. Ya. Tapi kalau yang diserahkannya rupiah, berarti utangnya rupiah bukan emas. Kalau yang ingin kembali emas, berikan kepada dia. Silakan, nih emas, kau berutang emas. Cicillah umpamanya dengan emas. Kan 20 gram. Cicil yang terkecil umpamanya ada yang 1 gram. Cicil 20 kali per 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, sampai 20 gram. Itu boleh. Tapi sekarang diserahkannya kan rupiah. Maka tidak boleh dinilai dengan emas. Karena nanti akan ada pertambahan, dan akan muncul riba. Naik harga emas seperti sekarang umpamanya jadi 600. Ya. Padahal diserahkannya tadi 10 juta, berarti kan jadi 12 juta. Ya. Ya, maka ada riba 2 juta. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau permasalahan emas sekarang kan sekarang tuh banyak pernik-perniknya, Ustaz. Kadang 20 gram ada tambahan apa-apa, itu jadi lebih mahal bentuknya segala macam. Berarti kita harus mengembalikannya sesuai dengan harga emas dengan bentuk itu dan tambahan-tambahannya, atau sekedar. Dan diserahkan emas atau rupiah? Emas misalnya. Kalau emas diserahkan adalah gramnya, bukan hanya dari emas adalah beratnya, bukan bentuknya. Baik. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan pesan singkat dari Aji di Jonggol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di tempat kami, jika kita ikut menyolatkan jenazah, biasa dibagi amplop yang berisi sejumlah uang. Nah, apakah amplop ini itu uangnya halal untuk kami atau tidak, Ustaz? Allah Ta'ala, apakah timbalan dari sholat ikut menyolatkan? Yang jelas seorang muslim tidak boleh mengambil upah dari sebuah ibadahnya, karena ini adalah fardu kifayah. Walaupun khilaf ulama dalam hal ini, kalau dia fardu ain jelas tidak boleh. Tapi kalau fardu kifayah apakah boleh? Allah Ta'ala, orang dalam kesusahan, kalau dia mengatakan ini hadiah, ini hadiah, ya, Anda terima, berikan lagi kepada fakir miskin, infakkan atas nama si mayat. Selanjutnya, khawatir Islam, kami undang kembali untuk ada yang bertanya melalui telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ini hamba Allah dari Padang, Ustaz. Silakan, Ibu. Silakan. Begini, Ustaz. Kami kan mencoba ikut MLM. Sementara MLM itu kepunyaan orang kafir. Cuman yang kami ambil di situ kan, kami sangat membutuhkan barang itu. Nah, kenapa Ibu butuh barang itu? Tidak ada barang itu yang dijual dengan tidak sistem MLM? Tidak bisa, Ustaz. Barang yang lain, bukan barang yang itu. Tidak bisa, Ustaz, masalahnya. Saya katakan, tidak ada di dunia ini barang yang satu tanpa ada barang yang semisalnya. Apapun. Namanya ini pena buatan perusahaan Parker. Yeah. Ada lagi pena buatan perusahaan Hero. Okay. Ada lagi buatan perusahaan yang lain-lainnya, Stuntman dan lain-lainnya, Big dan lain-lainnya. Tidak ada di dunia itu satu tanpa ada contoh. tanpa ada pesaing yang lain. Ada ibu, laptop yang pertama keluar IBM, sekarang ratusan merek laptop, Asus, handphone yang pertama keluar adalah apa yang pertama ibu? Dari Nokia. Allah telah. Sekarang ratusan perusahaan yang mengeluarkan handphone tersebut dan berbeda-beda, maka semakin muncul perusahaan baru semakin bagus tampilannya. Dan ini bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini, agar tidak ada monopoli dalam hidup ini. Gimana ibu? Gimana ibu? Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Allah telah alam ibu. Ibu sebaiknya ini berkenaan dengan obat atau sekedar suplemen saja atau sekedar apa ibu? Obat Ustaz. Kalau obat belinya bukan ke MLM, belinya ke apotek, beli ke dokter, tanyain ke dokter, resep dokter. Begitu aturan di dunia ibu. Jadi solusinya harus dihentikan ya Ustaz. Iya. Cukup ibu. Terima kasih. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan solusi terbaik untuk ibu tadi yang mencari obat. Sembuh kita bukan karena obat MLM. Iya. Faiza maridtu fahu yashfin, kata Nabi Ibrahim. Dikekalkan dalam Al-Quran. Bila aku sakitnya menyembuhkanku adalah Allah Azza wa Jalla, tidak pernah obat menyembuhkan manusia. Ya. Ya. Para dokter pun ini meyakini hal tersebut. Tidak ada obat yang menyembuhkan orang. Meyakini hanya dengan ini saja pas dan cocok, tidak ya. Apalagi masalah obat. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami buka kembali kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Halo. Bersambung Ustaz, kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abu Nafisa di Purwakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita membeli rumah dengan harga di bawah pasaran karena yang jual lagi membutuhkan banget uang tersebut, seharusnya harga 150 juta Ustaz, kemudian dijual karena butuh menjadi 100 juta, bagaimana hukumnya Ustaz? Secepatnya Anda beli. Masyaallah. Betul. Agar kebutuhan saudara Anda terpenuhi. Ya, kasihan kan ya. Dia dalam keadaan butuh uang, jangan ditambah susah lagi. Ditambah susah lagi. Terlama pikir segala macam cepatnya. Yes, alhamdulillah terbantu saudara Anda, Anda dapat untung secara duniawi juga. Baik. Tidak rugi kan Anda berarti? Iya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Tapi kalau Anda ingin, ya udah Pak, enggak gitu, saya mau saya beli juga sekarang, saya kasih uangnya 150 juta. Ya lebih bagus. Masyaallah. Iya, Ustaz. Tapi Anda pun tidak punya 150 juta, punya cuma 100 juta juga. Ya udah. Lebih baik seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, saya dulu beli minyak BBM dari kapal batubara, kemudian dijual ke orang perahu sampan melalui mesin, sampan mesin. Lalu sampai darat saya beli, hukumnya gimana Ustaz? Tapi saya sudah tidak beli lagi barang itu, tapi masih ada sisa berupa minyaknya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya beli BBM dari kapal batubara, bukan kapal tanker. Iya Ustaz. Kemudian dijual sama orang-orang sampan. Hukum asal jual beli minyak, apapun barangnya, hukumnya halal asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Iya. Itu jelas barangnya, jelas harganya, bisa diserah terima kan. Bukan barang yang haram milik sendiri, bukan juga milik orang lain, bukan milik perusahaan, tapi milik dia. Ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau tadi BBM tadi milik perusahaan, kemudian karyawannya menjualkan dan Anda tahu itu, ya, maka tidak halal Anda membelinya, karena Anda membeli bukan dari pemiliknya. dan penjual pun menjual barang bukan miliknya, barang milik perusahaan, dan itu haram. Allah Ta'ala. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ria di Jakarta. Bagaimana hukumnya menyimpan uang dalam bentuk deposito dan tabungan di bank syariah? Lalu bagaimana hukum asuransi syariah Ustaz? Karena di dalamnya dia memakai iuran tabaruk. Syukran Ustaz. Allah Ta'ala. Yang pertama, deposito di bank syariah. Hmm. Ada pertambahan atau tidak? Ya, Allah, sampai sekarang saya masih ragu dengan akad mudharabah yang ada di lembaga keuangan syariah. Karena memang ada bagi hasil dan hasilnya pun berubah-ubah, turun naik. Ya, akan tetapi permasalahan tidak ada bagi rugi. Dalam mudharabah yang penting itu adalah bagi ruginya. Rugi ditanggung oleh investor. Itu tidak pernah dinyatakan dan tidak pernah realnya uang nasabah berkurang karena rugi. Dikatakan bank enggak rugi, tidak ada orang yang usaha enggak rugi. Ya. Pasti akan rugi. Rugi pasti. Tapi kenapa uang nasabah tidak merugi? Ini yang menjadi permasalahan. Padahal kalau dalam investasi saya serahkan modal kepada Anda 1 miliar. Putarlah dalam usaha, beli domba atau kambing atau sapi kurban untuk kurban tahun ini. Ternyata qadar Allah mati semua kurban. 1 sen pun Anda tidak mengganti. Ya, itu dalam akad mudharabah. Tapi di dalam akad mudharabah di bank tidak ada pernyataan rugi ini. Maka masih ada syubhat dalam itu. Maka menurut saya Allah Ta'ala alam, ambil keinginan Anda meletakkan uang di bank kan bukan ingin pertambahannya. Yeah. Yang Anda inginkan adalah keamanan dan kemudahan transaksi. Maka ambil produk yang Anda serahkan uang tanpa ada pertambahan. Ada di beberapa bank syariah produk seperti itu. Anda buka tabungan, berapa uang Anda, sehanya segitu saja tanpa ada pertambahan. Baik, baik. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, kami persilakan kembali untuk via telepon di 0218236543 dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Abu Alika di Pekanbaru. Silakan, suaranya agak sedikit diperkeras Bapak, biar kita jelas mendengarkan pertanyaan Bapak. Silakan. Iya, begini Ustaz, dropship yang seperti apa yang diperbolehkan Ustaz? Misalnya saya seperti ini Ustaz, kita ada agen pakaian gitu, terus ada orang yang pesan, kemudian kita baru menanyakan barang itu ready atau nggak ada. Nah, kalau ready, agen tersebut yang langsung mengirim ke konsumen, atau terkadang kita yang menjemput barang tersebut. Bagaimana itu, Ustaz? Yang menjualnya siapa? Yang menjual agen, Ustaz. Nah, kita cuma seperti memasarkan aja. Nah, boleh. Kalau Anda marketing ini saja, dan dari awal ada kesepakatan fee apa tidak? Ada, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Allah barik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya itu pertanyaan terakhir saat ya, cuma ini, sebelum itu yang penting diingat, jangan tertipu dengan istilah. Tadi beliau mengatakan dropship. Ya, seperti tadi bukan dropship namanya. Allah Ta'ala alam, dia adalah marketer atau wakil dari si pemilik barang. Carilah pembeli, nanti setiap dapat saya transaksi dengan dia, kau dapat fee. Karena ada akadnya dulu ya, ya. Cuman yang maksud saya, jangan tertipu dengan istilah. Anda dengar dropship haram. Dropship yang mana yang haram? Dan apa yang dimaksud dengan dropship? Belum tentu apa yang Anda kerjakan ini adalah dropship. Seperti yang ditanyakan tadi, dropship haram. Tapi ini disampaikan, setahu saya itu bukan dropship namanya. Itu namanya marketing biasa. Dan akadnya pun boleh akad wakalah. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Erwan, Dr. Erwan di Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.